Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani fillah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang kelima ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan mengenai sifatil hurufi, sifat-sifat huruf, baik itu sifat yang berkaitan dengan ya, sifat hakul huruf ya, yang merupakan sifat asli ya, sifat asli dari sebuah huruf, maupun mustahakul huruf atau sifat ikutan dari yang timbul diakibatkan karena munculnya sifat yang hakul huruf, sifat yang asli tersebut. Dan terakhir yang kita bahas adalah mengenai gunnah. Mengenai gunnah, apa itu gunnah? Berdengung ya, berdengung, yang mana sifat gunnah ini dalam buku metode Asy-Syafi'i ini dikategorikan sebagai satu sifat, sifat yang tidak mempunyai lawan. As-sifat laisa laha jiddun, yang tidak mempunyai lawan. Dan sifat gunnah ini hanya ada pada dua huruf saja, huruf mim dan huruf nun. Adapun selain huruf mim dan nun, jika masih ada gunnah, berarti pengucapan huruf tersebut kurang tepat, kurang benar, terutama dalam huruf ain dan lain sebagainya. Artinya nun atau mim itu yang punya hak untuk mengklaim bahwasanya itu sifat saya. Selain itu tidak boleh. Ain, ba dan lain sebagainya itu tidak boleh ada dengungnya. Nah, karena nun dan mim itu mempunyai sifat asli, yaitu sifat apa? Gunnah. Nah, makanya ketika kita mengucapkan na atau ma, itu sudah ada gunnahnya. Sudah ada gunnahnya, otomatis sudah ada dengungnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita membaca Al-Quran, nantinya ada hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin, atau mim yang bertasrid maupun nun yang bertasrid. Nah, itu kaitannya nanti dengan gunnah yang dipanjangkan. Nah, gunnah itu dipanjangkan atau tidak? Nah, itu yang akan dibahas nanti pada pembahasan hukum nun sukun dan tanwin maupun mim sukun. Nah, maratibul gunnah wihaitu zaman akan kita bahas. Nah, ini. Apa namanya? Dengung berdasarkan apa namanya, dilihat dari tingkatannya. Ada empat tingkatan gunnah. Ya. Empat tingkatan gunnah. Atas dasar apa? Menurut apa ini? Bihaitsu zaman. Zaman itu apa? Waktunya, temponya. Apakah itu gunnah panjang atau tidak? Ya, nanti akan kita bahas. Baik. Yang pertama, gunnah yang pertama namanya gunnah akmal matakun. Ya, akmal matakun. Ya, paling sempurna. Nah, ini yang telah kita bahas, telah saya singgung sebenarnya. Ya, akmal matakun, kapan gunnah itu menjadi gunnah yang paling sempurna? Ya, jika finnuni wal mimin al musyaddadataini. Jika gunnah atau gunnah tersebut terdapat pada huruf nun, mim atau mim yang bertasjid. Ya, misalkan Muhammadin. Inna summa. Ya, gunnahnya itu bukan hanya sekedar gunnah, tapi gunnahnya dipanjangkan. Ya, dipanjangkan. Makanya disebut dengan akmal matakun, paling sempurna karena panjang. Ya, terdapat pada huruf mim atau nun yang bertasjid. Itu yang pertama. Atau yang kedua, jika ada terdapat pada idgham, ya, idgham, baik itu idgham apa, idgham bi gunnah tentunya, bukan bila gunnah, nanti akan kita bahas idgham bi gunnah dan idgham mimi. Contohnya di sini, ya, mana, ya, khairan yara faman ya'mal, ikutin monggo, faman ya'mal, فَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا يَرَهْ خَيْرًا يَرَهْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا panjangkan. Ada dengung enggak di situ? Ada, tapi yang menjadi pertanyaan adalah dengung tersebut dipanjangkan atau tidak. Nah, terus sebagai apa namanya? Tempo atau panjangnya itu bagaimana? Apakah panjang banget satu harokat, dua harokat? Nah, itu nanti tergantung dengan tempo atau ritme bacaannya. Apakah hadr, apakah tadwil maupun tahqiq. Jadi tidak ada patokan khusus harus dua harokat. Ya, yang menjadi patokan adalah apa? Ritme bacaannya. Bacaannya itu pelan, sedang atau cepat. Kalau pelan otomatis lebih panjang. Kalau cepat otomatis lebih pendek. Apa namanya? Ini bacaan gunnah tersebut. Ya. Jadi gunnah dimasukkan ke dalam kategori yang paling sempurna jika ada nun atau mim yang tasydid, itu yang pertama. Yang kedua adalah jika ada idgham, idgham bi gunnah ataupun idgham mi mimi. Kalau idgham mimi yang ini mimmalin, mimmal, kam min fi'ah, jadi harus ada gunnah, ya, bukan sekedar kam min fi'ah, faman ya'mal, ya, tapi faman ya'mal khairan yarah, bukan sekedar khairan yarah. Ini juga sebagian kaum muslimin juga terkadang lalai akan hal ini, ya, khairan yarah, padahal ada dengungnya tapi tidak didengungkan. Baik, itu kategori gunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah kamilah gunnah, kamilah. Kapan? Nah, jika ada nun maupun mim yang terdapat pada hukum ikhfa, baik ikhfa hakiki maupun ikhfa syafi'i. Ya, ikhfa ada dua, ya. Ikhfa hakiki yang terdapat pada hukum nun sukun dan tanwin. Dan yang kedua adalah ikhfa syafi'i yang terdapat pada hukum mim sukun. Nah, ini nun maupun mim jika terdapat pada dua hukum tersebut, maka dikategorikan sebagai apa? Gunnah yang kamilah, yang sempurna, ya, di bawah paling sempurna. Contohnya ini, ya, kita baca wala man sabara, wala man sabara, wala man sabara. Saya singgung dalam ikhfa nunnya itu mengikuti apa? Huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya tebal, nunnya ikut ditebalkan, khusus pada ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki bukan sekedar wala man, tapi wala man sabara, ya. Wala man sabara, wala man sabara, man thura. Bukan maung, tapi mengfuro, ya, mengfuro, mengfuro, mengfuro, mengfuro. Ini ada sudah ikhfanya, dengungnya. Kemudian yang kedua, jika ada di ikhfa syafawi, yaitu mim bertemu dengan huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba, dan terkadang ini juga terkadang sebagian kaum muslimin itu menilai terhadap hukum yang ini karena di karena disangka semuanya dibaca jelas padahal tidak, ini ikhfa ya. Hum barizun, hum barizun, hum barizun, hum barizun, inna rabbahum bihim, inna rabbahum bihim. Nah, ini surat apa? Al A Al-Adiyat. Ya, Al-Adiyat ini banyak yang kalau membaca ini tidak didengungkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ada mim sukun bertemu dengan ba, ada dengungnya. Inna rabbahum bihim. Ya. Kemudian ini sebenarnya kalau di dalam buku ada satu apa namanya contoh lagi itu mim ba'du. Mim ba'du itu apa itu? Iqlab. Ya, iqlab. Iqlab yaitu mengubah nun menjadi mim. Jadi dimasukkan ke dalam kategori ini. Kamilah, yang gunah yang paling yang sempurna disamakan karena pada dasarnya itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, ya, tingkatan yang kedua, gunah kamilah, gunah yang sempurna. Kemudian gunah yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah gunah naqisah. Naqisah. Kurang. Kurang. Ya. Nah, jika nun sukun atau mim pertas epukon. Jika ada nun maupun mim yang terdapat pada hukum idhar. Idhar. Nun atau mim yang terdapat pada hukum idhar. Misalkan ada nun sukun atau mim sukun bertemu dengan huruf-huruf idhar. Ya, tentunya kedua huruf ini, kedua hukum ini berbeda huruf-hurufnya, ya. Contohnya an'amta. An'amta. An'amta. An'amta. An'amta. Baik, terkadang orang salah faham. Enggak ada dengungnya itu, enggak punya dengung di situ. Ya mesti ada dengungnya, cuman dengungnya dipanjangkan atau tidak. Mesti nun, mim itu sudah ada dengungnya dari sananya. Ya, pada asalnya nun maupun mim itu sudah ada dengungnya, sudah ada gunnahnya. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah gunnahnya itu panjang atau tidak, dipanjangkan atau tidak. Nah, kalau yang terdapat pada naqisah ini, kategori yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini, gunnahnya itu tidak perlu dipanjangkan. Gunnah sebagaimana biasanya. Ya. Kalau sukun bertemu dengan huruf idhar. Nun sukun maupun mim sukun bertemu dengan huruf idhar. Idhar halqi maupun idhar syafawi. Ya, dibaca dengan jelas nunnya. Apakah ada dengung? Ada, tapi tidak dipanjangkan. An'amta. An'amta. Tidak perlu an'amta. Tidak boleh, ya. Jelas ini. Kemudian alaihim ghairil maghdubi. Jadi tidak perlu ditahan. Alaihim ghair. Tidak, langsung saja. Alaihim ghairil maghdubi. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf selain ba maupun mim. Nah, ini dibaca dengan jelas nun maupun mimnya. Tidak perlu ada dengung yang dipanjangkan. Nah, jadi perlu ada kata yang dipanjangkan. Ya, kalau pernyataan tidak ada dengungnya, nah ini kurang benar. Yang dipanjangkan ada tambahan seperti itu. Kemudian yang terakhir, tingkatan paling terakhir adalah angkos matakun. Angkos matakun paling kurang. Nah, ini jika ada nun atau mim yang berharokat hidup, entah itu fathah, kasrah maupun dhammah. Ketika kita mengucapkan na, ni, nu, ma, mi, mu, ya, nahnu, wana mariqu, contoh. Nah, itu ada dengungnya, tetapi paling kurang. Paling kurang. Ya. Tapi ada dengungnya atau tidak, ada gunanya atau tidak? Ada. Tapi tingkatannya paling bawah. Angkosma takun paling kurang. Nah, Jadi ini pembahasan mengenai maratibul ghunnah bihaitsuz zaman, ya, maratibul ghunnah bihaitsuz zaman, yaitu tingkatan ghunnah menurut apa? Zamannya, ya, waktunya, tempo-temponya. Ya. Ada catatan di bawah, kadar tempo ghunnah disesuaikan dengan ritme bacaan. Artinya tempo, ya, tempo ghunnah, ya, antara bacaan yang cepat dan yang pelan itu berbeda. Ya. Lebih panjang mana temponya? Bacaan yang pelan, otomatis kalau bacaannya lebih cepat itu temponya juga lebih cepat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada catatan di bawah, dalam edisi ini penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan idlak karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sebenarnya ada 5 sifat plus lawannya, totalnya berapa? 10. Tetapi sifat idlak dan ismat itu tidak, biasanya tidak dimasukkan, ya, karena apa? Karena tidak bersinggungan langsung dengan tajwid. Ya, jadi kalau dalam buku bahasa Indonesia tidak dimasukkan, jadi kalau dalam buku-buku yang tajwid yang cetakan Saudi atau cetakan Timur Tengah sana mesti ada dimasukkan, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, apa idlak dan ismat itu pengucapannya itu cepat atau tidak, itu saja, ya, berkaitan dengan sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas mengenai ghunnah, ya, akan kita bahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin, ya, seperti yang di buku ini. Hukum nun sukun dan tanwin. Ya, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa tanwin disamakan dengan nun sukun? Apa itu tanwin? Apa itu tanwin? Kenapa hukumnya disamakan dengan nun sukun? Ya, nun sukun kita tahu, nun sukun yang nun yang ada sukunnya, ya kan? Kalau tanwin, tanwin itu pada dasarnya adalah nun sukun. Pada dasarnya adalah nun sukun yang terlafadzkan, yang terucap tetapi tidak tertulis. Itu namanya tanwin. Jadi disamakan sebenarnya. Sama-sama nun sukun. Tetapi tanwin tadi adalah nun sukun yang hanya terucap, ya, terucap tetapi tidak tertulis. Tuktab wala tuntok. Tuktab tuntok wala tuktab, kebalik. Tuntok wala tuktab. Terucap, terlafadzkan tetapi tidak tertulis. Contohnya rahimun. Rahimun. Tulisannya apa itu? Setelah mim, atasnya mim. Tanwin, ya kan? Dhammatain, ya kan? Tapi kalau ditulis di eja gimana? Rahimun. Setelah mim ada nun, nun sukun. Rahiman. Rahiman. Misalkan kita baca wa kana Allahu ghafurur rahiman. Ya kan, kalau misalkan disambung dengan istilahnya rahiman. Itu tanwin, jadi nun sukun yang diucapkan tapi tidak tertulis. Atau misalkan rahimin, rahimin. Sama-sama nun sukun kalau terucap, ya. Tetapi kalau ditulis tidak sebagaimana nun sukun pada biasanya. Makanya kalau orang yang tidak tahu tanwin atau misalkan tidak tahu, ya, tidak tahu penulisan tanwin, disuruh nulis ucapkan apa yang saya tulis apa yang saya ucapkan, ya, tulis rahimun pakai nun sukun, terkadang seperti dalam pelajaran apa namanya, kalau di bahasa Arab itu ada imla namanya, imla dikte, mendikte. Nah, ini mengapa nun sukun apa disamakan dengan tanwin, atau tanwin disamakan dengan nun sukun? Karena semuanya sama sebenarnya, sama-sama nun sukun, cuman kalau yang ditanwin itu diucapkan saja tanpa tertulis. Baik, Hukum nun sukun dan tanwin pada jazalan itu ada empat. Ada empat. Al-idhar, kemudian al-idham, kemudian al-qalbu atau al-iqlab, kemudian al-ikhfa. Ikhfa. Ini hukum nun sukun. Ada empat ini. Idhar, kemudian idgham, kemudian iqlab atau al-qalbu, kemudian terakhir ikhfa. Nah, akan kita bahas satu per satu. Baik, berkenaan dengan hukum yang pertama, yaitu idhar halqi. Idhar halqi. Apa itu idhar? Ya, al-bayan, jelas. Ya. Maksudnya apa? Jelas ini. Yaitu mengeluarkan nun sukun dan tanwin, mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari tempat keluarnya tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Kalau kita hanya sekedar pernyataan membaca atau mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa adanya gunnah, ini kurang benar. Tapi tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Min ghairi ziyadatil gunnah. Min ghairi ziyadatin fil gunnah. Tanpa adanya gunnah. Ya, tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Artinya kategori apa ini? Tingkatan gunnah yang nomor berapa? Nomor? Nah, pisau ku kurang karena ini nusukun. Ya. Nah, pisau an'amta tadi. Baik. Adapun huruf-hurufnya sudah ada di sini, ya. Huruf-hurufnya adalah semua huruf yang keluar dari makhraj al-halqu. Semua huruf yang keluar dari makhraj halqu, maka namanya ma'idhar halqi. Idhar halqi. Halqi artinya apa kemarin? Tenggorokan. Makanya namanya idhar halqi. Kenapa? Karena semua huruf idhar halqi itu semuanya keluar dari makhraj ini, al-halqu. Itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada enam huruf. Nah, makanya dinamakan dengan idhar halqi, al-idharul halqi. Ya, karena semua hurufnya yang terdapat pada hukum ini semuanya masuk dari, semuanya keluar dari mana? Makhraj al-halqu, tenggorokan. Baik. Kita baca satu persatu saja. Jadi dibaca dengan tanpa gunnah yang dipanjangkan. Artinya tidak ada gunnah yang dipanjangkan di sini. Gunnah yang gunnah biasa saja. Bawah. Nah, dibaca dengan jelas. Kita baca misalkan kullun amana. Monggo. Kullun amana. Man a'ta. Man a'ta. Maridan aw 'ala. Ya, kemudian yang kedua huruf ha, ya, huruf ha. Dan huruf ha tidak boleh, huruf ha tebal atau tipis? Ha. Tipis. Bukan ha. Ha. Ha. Ya. Huruf ha itu tebal, tipis misalnya. Tipis tidak boleh ditebalkan. Ha. Ih. Ih, ih, di, bukan ih. Kalau ih nanti jadi dada keluarnya itunya. Ih, di, al-qari'ah, al-qari'ah, bukan al-qari'ah. Nah, hak itu keluar, ya, sifatnya adalah tipis dia, istifat. Baik. Jadi dibaca dengan jelas kalau bertemu dengan huruf ha, ya. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. Alam anhakuma. Alam anhakuma. Fariqan hada. Fariqan hada. Setanya berhubungan dengan huruf ain. ajran 'azima. Ajran 'azima. Kana 'ajran. A. Ajran. A. Ajran 'azima. Ajran 'azima. Bukan 'azima, 'azim. Ghi. Dha tlas. Ya. Dha. Huruf yang ke tebal. Sini huruf yang tebal apa? Lidah bagian belakang nah. Naik azi. Ghi. Kalau dzi enggak naik. Azima. Azima. Ajran azima. Ajran azima. Wa ajrun azim. Wa ajrun azim. Sami'un 'alim. Sami'un 'alim. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. An'amta. An'amta. An'amta. An'amta. Dengan ha. 'Alimun hakim. وانحر وانحر وانحر وانحر نباتا حسنا نباتا حسنا لابد من حروف غين يا مخمصة غير مخمصة غير مخ خاء تبلا بديس خاء تبلا ميمنيا nggak boleh dilebarkan مخ ما مخ ما ص مخ ما مخ ما مخ ما ص ini juga menjadi perhatian ini kata مخ ما ص bukan مخ ما ص dan مخ ما nggak ada ما ما ya kemudian Rabbul Ghafur Rabbul Ghafur Haliman Ghafura Haliman Ghafura Akhir bertemu dengan huruf Kha Man Khashiyar Rahman Man Khashiyar Rahman يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة وأما من خفت وأما من خفت أي jadi ini 6 huruf yang keluar dari al-halq jika bertemu dengan nun sukun sebelumnya maka dikategorikan sebagai hukum idhar apa halqi idhar halq Itu yang pertama, hukum yang pertama dari hukum nun, sukun, dan tanwin. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham. Oh, di sini sudah langsung dibagi ya. Idgham. Nah, idgham itu artinya apa? Memasukkan. Ya, al-idkhal. Al-idkhal. Maksudnya apa? Itu memasukkan ya, nun, sukun, atau tanwin ke dalam huruf setelahnya. Itu namanya idgham. Idgham itu ada dua huruf. Huruf yang pertama itu sukun, yang kedua itu berharokat. Nah, huruf yang pertama yang sukun tadi dimasukkan ke huruf yang kedua. Nah, kaitannya dengan idgham, idgham yang terdapat pada hukum nun sukun dan tanwin itu ada dua. Ya. Bi ghunnah idgham bi ghunnah, yaitu idgham dengan apa? Ghunnah bi itu dengan atau bi ghairi ghunnah atau bila ghunnah tanpa dengung. Nah, idgham bi ghunnah kita bahas sama-sama dulu idgham bi ghunnah yaitu memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf-huruf yang dikategorikan sebagai huruf idgham bi ghunnah. Nah, hurufnya ada 4. Ya, nun, mim dan wawu. Ya, ya, nun, mim dan wow biasanya disingkat apa ini? Yanmu, ya yanmu atau yuminu, yanmu atau yuminu. Nah, Nun sukun atau tanwin dalam hukum ini, dalam kategori hukum ini masuk tingkatan apa? Gunanya akmal matakun. Paling sempurna, artinya ada dengung yang dipanjangkan dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Yanmu ya, ya dulu kita bahas. Baik, kita baca. Ayyariba. Ayyariba. Dot bukan huruf. Lalu ayyadriba. Ayyariba. Ayyariba. Man ya'mal. Man ya'mal. Man yaqul. Man yaqul. Khairan yara. Khairan yara. Wujuhun yawma'idhin. Wujuhun yawma'idhin. Man yasha. Man yasha. Wa man yakfur. Wa man yakfur. Panjangkan kuhan sekedar ada mayyasha, mayyasha, mayyasha, tanpa ada dengung yang dipanjangkan. Jadi huruf yang pertama huruf ya. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf nun. Huruf nun. Nah, biasanya kalau huruf nun, di dalam huruf atas nun yang kedua, berarti kan ini nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nun yang kedua itu biasanya dikasih tanda tasjid. Kasih tanda tasjid kalau khusus untuk nun atau mim nanti ya. Jadi kita baca kullan numiddu. Kullan numiddu. Min nadhir. Min nadhir. Lan nu'mina. إن نفعت الذكرى من ناصرين يومئذ ناعمة تون السكون هذا التنوين بتمر dengan huruf mim itu juga ada gunnah yang di panjangkan. Suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Khairun min alf syahr. Khairun min alf syahr. Qawlun ma'ruf. Qawlun ma'ruf. Itu huruf mim. Yang terakhir adalah huruf wawu, ya, huruf wawu. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Abi lahabi wa tab. Abi lahabi wa tab. Yawma idhi واهية يوم إذن واهية سراجا وقمرا سراجا وقمرا من ورائهم من ولي ولا نصير ketika masuk nun ke huruf wawu, karena kita tahu wawu keluar dari mana makhrajnya, dua bibir dengan cara diapakan, dimonjongkan, maka dimonjongkan miwaliyi mim ya tadi misalkan miwaraihim miwajau wawu ya, dimonjongkan ketika di tadi di apa namanya di idghamkan, harus dimonjongkan. Nah ini ada tidak berlaku hukum idgham bi gunnah pada kata berikut ini, tidak berlaku, ya, tidak berlaku idgham bi gunnah pada apa namanya kata-kata berikut ini, apa itu at dunya, kemudian sin sinwan qinwan, kemudian bunyan. Arti jika kita lihat dari empat kata ini, syarat adanya idgham bi gunnah adalah antara nun sukun dan huruf-huruf idgham bi gunnah itu tidak boleh dalam satu kata. Syaratnya harus beda kata atau dua kata. Dalam satu kata harus berbeda pokoknya antara nun sukun dan huruf setelahnya. Harus beda kata. Seperti yang tadi, yang dicontoh-contoh itu mesti dua kata itu. Tidak ada yang nyambung antara nun sukun dengan huruf setelahnya. Nah kalau dalam kata ini, ad-dunya, sinwan, inwan, dan bunya, itu semuanya nyambung antara nun sukun dengan, baik itu dengan ya, wawu, ya, dan ya. Cuma ada empat kata ini. Nah ini dinamakan dengan apa ini? Idhar mutlaq. Idhar mutlaq. Jadi dibaca dengan fit dunya wal akhirah. Tapi jelas fit dunya wal akhirah. Ya, dibaca dengan jelas. Nah ini berkaitan dengan apa namanya idgham bi gunnah. Jadi empat kata ini cuma empat kata saja. Ya. Di dalam Al-Quran tidak perlu digunnahkan. Bahkan tidak ada gunnahnya sama sekali. Ada ring nun sukun yang guna biasa. Kemudian yang kedua adalah idgham bila ghunna atau nama lainnya di ghairi ghunna. Itu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Lam, ro. Alif, lam dan ro. Cara membacanya sama. Nun sukun dimasukkan kepada huruf lam maupun ro, tetapi bedanya adalah tidak ada ghunna yang dipanjangkan. Musaddiqan lima, bahkan tidak ada gunanya kalau ini, ya. Kita bisa baca musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Min laban. Min laban. Hudan lin nas. Hudan lin nas. Wa alla wistaqamu. Jadi dalam kata waladhdallin itu tak perlu ditahan. Waladhdallin, tak perlu waladhdallin. Tak perlu ditahan langsung, ya. Karena tidak ada gunnah di situ. Kemudian huruf ra, ya. Aisyatir radhiyah. Syaitan rajim. Syaitan rajim. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ini hukum yang kedua, idgham. Kedua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Hurufnya kalau yang bi gunnah ada empat, yanmu. Adapun yang bila gunnah itu cuma dua, lam dan hukum yang ketiga adalah qalbu atau ikhlab. Qalbu. Apa qalbu itu? Tahwilu syai'an wajhihi. Ya, mengubah sesuatu dari hakikatnya. Artinya membolak-balikkan, dibalik. Ya, secara gampangnya dibalik. Qalbun. Qalbun kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Hati. Ya, hati. Hati gampang terbolak, Pak. Jadi yang qalibal qulub tsabbit qalbi ala di ini qal pun karena gampang terbolak-balik namanya hati. Apa misalkan masum yal qalbu illa taqallubihi, hati itu tidak dinamakan dengan qalbun melainkan karena apa? Karena sering berbolak-balik. Kemudian apa itu? Wa masum yal insan insanan ila manusia itu tidak dinamakan dengan insan kecuali karena apa? Sering lupa. Ya, itu namanya insanun. Baik, kembali ke qalbu iqlab ya. Kalau kita orang Indonesia ya familiernya dengan hukum iqlab. Qalbu ya, qalbu tidak familiar. Nah, kapan dibaca dengan iqlab ya? Maksudnya apa ini? Yaitu mengubah atau membalik hukum huruf nun atau tanwin menjadi huruf mim. Biasanya ada tanda apa? Mim kecil di atasnya atau di bawahnya, ya kan? Misalkan cuma hurufnya cuma satu, jika ada nun sukun atau mim, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Ba, huruf ba. Misalkan mim ba'di, mim ba'di, amba'aka, amba'aka, la yumbadanna, la yumbadanna, alimun bidhatis sudur, alimun bidhatis sudur. Baik, ini hukum yang ketiga. Cuma satu huruf saja huruf Mbak, itu ada latihan huruf surat Al-Humazah, kita baca sekali saja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hirrahmanirrahim ya. Itu bukan apa? Bukan hukum apa? Idgham bila gunah, tetapi karena roknya memang tasir. Alif lam apa ini? Syamsiyah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jadi lam tanwin bertemu dengan lam. Tadi idgham apa? Bila gunah, tidak perlu di dengung yang dipanjangkan ini wailul likulli humazatil lumazah, enggak perlu langsung ya, wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, alladzi jama'a idgham bi un unna ya, alladzi jama'a malan wa 'addada, alladzi jama'a malan wa 'addada, yahsabu anna malahu akhlada, yahsabu كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Sini ada iqlab ya, ada dengung ya, ada dengungnya. Kemudian dhanna ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, jika ada yang tadi ya, ada nun bertasid, gunanya paling sempurna ya. وما أدراك ما الحطمة, وما أدراك ما الحطمة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, نار الله الموقدة, التي تطلع على الأفئدة, التي تطلع على الأفئدة, تأدى همسنا التي تطلع تأ سما الطاء satu makhraj atau tidak, satu makhraj beda sih sifat tak yang paling menonjol sifatnya apa, hamas po istila, jadi berubah tel po tel po langsung tidak boleh ada allati tattaliu. Gimana itu tattaliu ya? Allati tattaliu alal afidah. Allati tattaliu alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Mu' hamzah innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, kemudian hukum yang terakhir yang terdapat pada apa? Hukum nun sukun dan tanwin adalah ikhfa haqiqi. Itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Ikhfa itu artinya apa? As-sataru, tertutup ya. Itu maksud secara bahasa. Tapi ikhfa haqiqi itu apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf apa? Sebutkan ta, fa, gi, da. Seperti itu. Ada singkatannya ini sebenarnya, ada kayak seperti yang kemarin nih, khusadaqtun kir. Kemudian apa? Fahathahu syakhsun zakat ajida qatin bakat lin Umar khusadaqtun kir ya. Jadi ini ada singkatannya tapi lebih panjang. Dan cuma diambil apa namanya huruf pertama saja. Gimana? Mungkin sudah ada sebagian yang hafal. Sifdha thana kam jala syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tukun dha' zalima. Ya, agak panjang dan ini cuma diambil huruf apa namanya pertama saja. Sif huruf sad, dha dha, thana huruf tha, kam huruf kaf, jada huruf jim, jada syakhsun huruf shin, qad sama huruf qad, kemudian huruf sin. Nanti ada ini, ada nggak di sini? Singkatannya, oh nggak ada. Nanti bisa dicari ya. Sif dalatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' walima. Jika lupa hurufnya apa saja misalkan. Pokoknya selain huruf al-halqu, yanmu, lamro, sama huruf ba. Bingung kan hurufnya dari alif ba ta ya. Kalau dihafal sudah aman. Sif dalatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' walima. Baik. Jadi huruf-hurufnya selain huruf yang terdapat pada hukum idhar halqi, idgham bi gunnah maupun bila gunnah, jadi hukum iqlab. Jadi sisanya dimasukkan dalam apa? Ikhfa haqiqi. Nah, cara membaca ikhfa haqiqi sudah saya singgung kemarin adalah nun sukun tersebut apa namanya tergantung dari huruf setelahnya. Jika huruf setelahnya itu huruf isti'la, otomatis tebal huruf isti'la tersebut. Begitu pun juga dengan huruf nunnya juga ikut ditebalkan. Nah. Contohnya saffan saffa, saffan saffa, saffan saffa, saffan saffa, men setelahnya adalah mengenai hukum nun sukun, hukum nun dan mim yang bertasdid, bertasdid. Jadi sebenarnya tasdid atau tasdid yang benar, tasdid yang benar ya, bukan tasjid. Tasjid, tasjid itu apa? Sajada yusajjidu tasjidan. Artinya apa? membuat sujud seseorang. Itu namanya tasjid. Kemudian hukum mim dan nun yang bertasjid. Baik. Setiap huruf nun yang bertasjid maupun mim yang bertasjid wajib dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Karena apa? Karena apa? Karena dia masuk kategori apa? Akmal ma takun. Gunnah akmal ma takun, paling sempurna. Jadi ini tinggal dipanjangkan saja ya. Imma syakira dan lain sebagainya. Anin nabai ya. Wan nasi'ati inna ya, bukan sekedar inna a'tayna inna, tidak, tapi inna ya, panjang. Nah ini kaitannya dengan mim nun yang bertasjid. Kemudian tanda baca dalam Al-Quran, nah ini bisa dilihat sebenarnya ilmu rasmul Quran ya, ini di, dan biasanya juga beda antara Quran cetakan Saudi terutama dengan Quran cetakan Indonesia. Quran cetakan Indonesia itu banyak yang nggak ditulis, terutama hamzah wasal yang aslinya ada kepala sotnya, yang bundel-bundel itu di atasnya itu juga terkadang tidak ditulis. Tanda baca dalam Al-Quran. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Ini ada satu yang menarik. Jadi tanda baca Al-Quran itu dulu turun tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya, tidak ada harokat, tidak ada titiknya, cuma ada giginya saja, gini-gini saja. Nah, tapi orang Arab bisa baca, orang Arab. Nah, karena Islam semakin apa? Meluas. Nah, jadinya para ulama itu berijtihad. Mereka membuat apa namanya? Adanya tanda baca ya, kasrah pertama itu titik dulu. Kemudian kaf. Kaf itu kan ada apanya itu? Kaf itu yang di huruf kaf itu apa? Hamzah. Bukan hamzah itu. Jadi kalau ada yang tulis kaf kemudian dikasih kepala hamzah itu kurang benar. Itu tuh kaf tetapi kaf di depan. Gini. Kaf kalau di depan gimana misalnya? Gini kan? Itu sebenarnya kepalanya saja yang dipantul situ. Jadi bukan hamzah seperti ini, tapi gini. Coba diperhatikan, ada enggak di sini contoh huruf kaf? Halaman berapa ini? Gak ada ya? Halaman berapa ini mas? Ah ini Al-Humazah tadi. Wa ma adronka mal hutama. Dalam ayat 40 tadi, halaman 40 surat Al-Humazah ayat kelima. Itu kaf ya, wa ma adraka, ada kaf di akhir ayat, di akhir itu. Itu ka tapi tulisannya enggak, bukan kepala hamzah, tapi itu kepala kaf. Kepala kaf. Jadi panjang sebenarnya perjalanan Al-Qur'an bisa sampai orang ya, orang non Arab bisa membaca itu sebenarnya enggak sesimpel yang kita bayangkan. Tiba-tiba ujug-ujug ada harokatnya itu tidak, tetapi banyak perjalanannya ya, sehingga nanti ada titik hanya, ada titik dua, dari titik tiga itu juga panjang. Kemudian misalkan ini tanda mat yang setelah tanwin di bawah-bawah ada tanda mat seperti alis ya, seperti alis itu aslinya apa itu? Tulisan itu sebenarnya tulisan itu mat dun, kemudian dihapus mimnya sama kepala dalnya. Jadi seperti agak alis. Yang ini loh, yang kayak alis tadi, yang seperti ini. Ini sebenarnya mim sama dal. Kemudian dipotong mimnya, dalnya yang atas dipotong, akhirnya kayak seperti ini saja. Nah. Jadi perjalanan itu enggak simpel ya. Banyak ini. Kemudian sot, kepala sot, tanda wasol. Itu apa? Waslun ya. Waslun. Baik, itu mengenai apa namanya tanda baca dalam Al-Qur'an. Dan menulis Al-Qur'an itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Tidak hanya sekedar menulis bahasa Arab seperti biasa itu tidak. Karena apa? Huruf Al-Qur'an itu memang sudah ada Memang disengaja seperti itu. Terkadang hukum apa kata dalam Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ini kalau orang orientasi langsung ini Arab, Al-Qur'an gimana ini enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang menjadi pertanyaan, kaidah bahasa Arab dulu atau Al-Qur'an dulu? Yang mana dulu? Al-Qur'an duluan yang ada daripada kaidah bahasa Arab bainahu maupun sorof. Di Al-Qur'an dulu yang salah, kok bisa menyalahkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah. Ya, ini perlu difahami juga. Ya, misalkan kata apa ya? Terkadang ada tak marbutoh, ada kata yang seharusnya kalau dalam kaidah itu ditulis dengan tak marbutoh tetapi ditulis dengan tak terbuka. Itu banyak. Kayak imro'atun, rahmatun, barokatun, itu banyak yang tulis dengan tak. Tetapi ada banyak rahasia yang terdapat pada penulisan tak tersebut. Saya sudah pernah menulis artikel, telah meneliti tulisan tulisan saya bahasa Arab. Saya meneliti tentang apa namanya makna dibalik penulisan apa namanya huruf tak di dalam Al-Quran. Kenapa yang seharusnya ditulis dengan tak matbutoh ditulis dengan tak maftuhah? Baik, selanjutnya mengenai hukum, setiap waktu masih ada hukum apa? Mim sukun. Mim sukun cepat saja karena ini cuma tiga hukum. Tadi kita telah membahas mengenai apa? Nun sukun dan tanwin. Nah, kalau mim sukun itu gampang sebenarnya. Mim sukun. Kalau mim sukun itu cuma ada tiga hukum saja. Berbeda dengan hukum apa? Nun sukun dan tanwin. Nah, hukum mim sukun itu ada tiga. Yang pertama adalah idgham. Idgham, idgham apa namanya? Idgham mimi. Idgham mimi. Ya, idgham mimi. Kita bahas langsung yang kedua ya. Idgham mimi. Apabila mim bertemu dengan huruf mim, ya, ya cara membacanya sama. Diidghamkan mim pertama dengan mim yang kedua, sehingga nanti ada gunnah yang dipanjangkan. Misalkan kita baca annahum muhtadun. Abawaykum minal jannah. Abawaykum minal jannah. Ya, pada intinya sama dengan mim yang bertasjid. Kemudian yang kedua adalah, saya lompat ya, jadi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan apa? Ba, seperti yang saya bahas tadi ya. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Ya. Ma lahum bih. Ma lahum bih. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Ini ikhfa syafawi. Yang ketiga ada idhar syafawi, yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan selain apa? Mim dan ba. Jelas, dibaca dengan jelas. An'amta. An'amta. Alhamdu. Alhamdu. Dan seterusnya. Nah, jadi, jika kita perhatikan, nama-nama yang terdapat pada hukum mim sukun, itu ada kata syafawi. Syafawi. Maksudnya apa itu? Makhraj mim ada di mana? Makhraj mim. Bibir dua bibir. Syafawi itu apa? Syafa artinya apa? Bibir. Syafawi itu bibir. Nah, kenapa kok dinamakan seperti ini? Ya karena kaitannya dengan hukum mim, mim sukun. Dan mim, huruf mim itu keluar dari makhraj asy-syafatani. Asy-syafatani dua bibir. Maka dinamakan dengan izhar syafawi. Ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Ini kaitannya dengan hukum mim mim sukun. Ya, jadi kalau ikhfa syafawi dan idgham mimi itu ada gunnah, ya, ada gunnah yang dipanjangkan. Adapun idhar syafawi itu dibaca dengan jelas tanpa adanya gunnah yang dipanjangkan. Baik. Ini dua penjelasan mengenai hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mim sukun dan tanwin. Baik, simpel ini. Dan biasanya kalau dalam buku-buku tajwid, terutama yang ada di TPA itu, biasanya ini hukum yang pertama yang dijelaskan, ya kan? Pembahasan pertama. Makanya anak-anak TPA itu mesti hafal ini, idhar, ikhfa, ya kan? Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Padahal ini sebenarnya urutannya setelah membaca apa? Makhraj. Jadi yang pertama yang paling penting yang membaca tentang makhraj. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tahsin. Terakhir kita baca surat apa? Al-Ikhlas. Kita baca dulu dari surat-surat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita mulai dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, sambil kita mengulang, ya. Seperti biasa saya membaca, nanti bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan syarri, sekali lagi syaddi, ya, senyum akhirnya syaddi min syaddi ma khalaq, wa min syaddi ghasiqin idza waqab, wa min syaddi ghasiqin idza waqab, wa min syaddi ghasiqin idza waqab, wa min syaddi ghasiqin idza waqab, wa min syaddi naffatsati fil 'uqad, wa min syaddi naffatsati fil 'uqad, ومن شد حاسد إذا حسد butuh latihan juga ini tentang tipis ya. Wa min syaddi hasidin idza hasad. Wa min syaddi hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-nya di bis huwal, bukan huwal, huwal, huwal, huwal, ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Surat Al-Masad. Oh, surat apa ini namanya? Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang biasanya terjadi adalah dalam mat. Mat itu terutama matobi ini itu panjangnya tidak boleh lebih dari berapa? Dua harokat. Misalkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Padahal tidak boleh terlalu panjang. Ya, supaya tidak panjang, biasanya kalau masih baca tasin seperti ini, saya biasanya apa namanya membuat terlepas-terlepasan. Apa namanya ada tips. Yaitu tinggal diayun sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kalau mat tobi tinggal diayun. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tab ada hamasnya ada a anginnya tabat, tetapi yang perlu diperhatikan huruf ba itu tidak perlu dihamaskan juga. Tabat tabat, enggak tabat ya, tidak perlu ikut di hamaskan, tidak perlu diikut keluar anginnya. Kemudian yada dal seperti yang kita sampaikan tidak boleh keluar anginnya, tidak perlu dihamaskan ya. Kemudian lahabiu, ini baru saja kita pelajari lahabiu wa tab ya, lahabiu apa tanwin bertemu dengan huruf apa, huruf waw, ada idgham apa bighunnah, artinya ketika ada idgham bighunnah ada jenggung yang dipanjangkan sehingga tingkatannya tingkatan gunnah paling sempurna ya, bukan sekedar abi lahabi wa tab, kurang lahabi lahabi wa tab. Kemudian jika kita waqaf berhenti pada huruf yang bertasydid, itu harus ditekan wa tab, bukan sekedar tab ya, wa tab ditekan. Itu kalau apapun hurufnya jika bertasydid waqaf pada huruf yang bertasydid itu harus ditekan, istilahnya apa, nadr, ditekan. Baik, tenangi. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Hamzah tebal? Tidak. Bukan aghna, aghna. Aghna. Bukan ma aghna, aghna. Aghna. Hamzahnya tipis, ghainnya tebal, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tebal, tipis. Bukan sayos, ya. Sayos, ya. Ya. Yos, yos. Bukan sayos, saya. Saya. Saya. Bukan saya, saya. Sayos, lan. Kemudian, roi, ro, roi, da. Itu ada tanwin bertemu dengan huruf apa? Da. Termasuk ikhfa haqiqi. Dha tipis atau tebal? Tipis. Berarti tanwinnya ikuti tipis. Roi dha, bukan rong, tapi roi. Roi dha. Ya. Sayas lana roi dha talaham. Sayas lana roi dha talaham. Sayas lana wamro'atuhu wamro'atu hammalatal, ya, bukan hammalatal, hammalatal, hammalata, ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu mimnya juga tasydid ini, tasydid. Hamma, hamma. Dengungnya panjang, dengung yang dipanjangkan. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min حبل من مسد itu ada idgham dua ya, idgham bi gunnah yang pertama, ada idgham mimi yang kedua, itu semuanya kategorinya gunnah yang paling sempurna, artinya ada gunnah yang dipanjangkan, bukan sekedar hablum mim masad, tidak, hablum mim masad ya, tergantung temponya nanti, tapi tidak boleh tanpa gunnah yang dipanjangkan, sekedar hablum mim masad itu kurang ya. Fi jidi ji ji bukan fi ji ya. Ji ja ji ju baji ya, huruf jim tidak boleh keluar angin ya, darahnya tidak boleh keluar fi ji fi apa lagi fi ji baik fi ji diha hablum mim masad fi ji diha hablum mim masad baik kita langsung lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa zamannya. Ar-Rahim. Itu hanya basmalah saja yang ada zamannya. Sedangkan ayat pertama surat Al-Masad sampai akhir ada zamannya. Tidak. Adanya apa? Tidak ada zamannya qalqala. Baik. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada insyaallah besok nanti kita akan membahas mengenai pelajaran keberapa. 6. Idgham ya. Idgham dilihat dari apa ini? Dilihat dari kesesuaian antara makhraj dan sifat. Terkadang ada idgham yang satu makhraj tapi beda sih sifatnya. Nanti ini akan dibahas. Idgham dilihat dari jenis-jenis dari sisi makhraj dan dan sifat. Idgham, ya. Idgham pada intinya adalah apa kemarin tadi? Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Al-idkhal. Al-idkhal. Ya, memasukkan. Baru setelah itu nanti setelah idgham nanti akan kita bahas ke ini langsung huruf mana? Kita tidak sesuai dengan urutan yang di buku, nanti langsung kita membahas tentang tafkhim, tarkik, huruf ra, baru setelah itu nanti kita baru membahas mad. Mad terakhir yang akan kita bahas. Jadi, setelah idgham baru membahas tentang tafkhim, tarkik, huruf ra. Karena itu penting ya. Syaddi sari aja belum sempurna-sempurna. Ada lagi yang lainnya ya. Oke, bisa. Syaddi. Saya itu kalau ngajar tahsin santri-santri itu sampai apa namanya mereka itu kalau mau mandi gitu sedi sedi sedi terus sedi sambil jalan sedi sampai segitunya. Baik, cukup, mungkin cukup sekian untuk kita pertemuan pada malam hari ini. Kita baca doa kepada majelis. Subhanallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.